السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: أوصنا يا رسول الله، أوصنا يا رسول الله، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فرد مرارا قال: لا تغضب. الشاهد: أوصني. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أمر غائتهم بتقوى الله وبمن معه خيرا، وهذا هو دأب السلف، هذا هو دأب السلف، يوصي بعضهم بعضا. لا سيما إذا كانت الوصية من رجل قد تراه لك أسوة أو قدوة حسنة. وهناك كتب ألفت في الوصايا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له الوصية الكبرى وله الوصية الصغرى، لأن الإنسان قد تمر عليه بعض الأمور، جرب بعض الأشياء، فيوصي من لم تمر عليه هذه الأمور أو يجهلها أو نسيها. لذلك طلب الأخوة أن أوصي إخواني بالله بوصية قبل أن أذهب إلى بلدي المملكة العربية السعودية. والوصايا كثيرة، لكن عندي 10 وصايا فقط، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها سامعها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها سامعها. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, dahulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seringkali meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ausina ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami wasiat wahai Rasulullah." Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya kepada seorang lelaki tersebut. Beliau berkata, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Beliau ulang wasiat tersebut beberapa kali. Asyahid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali diminta oleh para sahabat atau individu sahabat agar menyampaikan wasiat beliau kepada mereka. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus atau mengirim pasukan, seringkali beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik dengan anggota pasukannya. As-salafus salih, mereka senantiasa memberikan wasiat yang satu kepada yang lainnya. Da'bus salaf, seringkali mereka saling berwasiat satu dengan yang lainnya. Terlebih ketika mereka melihat salah seorang yang bisa dijadikan teladan, seorang yang nampak keteladanannya, diminta wasiatnya, diminta nasihatnya. Para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka sangat memperhatikan permasalahan wasiat ini, sehingga tidak aneh bila banyak didapati karya tulis-karya tulis mereka dalam hal wasiat. Dalam hal wasiat yang sering disebut dengan al-wasaya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mempunyai kitab Al-Wasaya Al-Kubra dan juga Al-Wasaya As-Sughra. Permasalahan wasiat ini sangatlah penting sekali, mengingat terkadang seseorang telah mengalami berbagai kejadian sehingga berpengalaman dengan kejadian-kejadian tersebut, mengetahui seluk-beluk perkara tersebut, sehingga terasa penting untuk menyampaikan wasiat seputar permasalahan itu, khususnya bagi orang-orang yang belum mengalami permasalahan tersebut atau orang yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, saudara-saudara kami meminta kepada kami untuk menyampaikan wasiat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wasiat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Sebelum kami meninggalkan negeri ini untuk pulang ke negeri kami Saudi Arabia, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat terhadap apa yang akan kami sampaikan. Dan insyaAllah kami akan menyampaikan 10 wasiat. Walaupun sesungguhnya al-wasaya kathirah, wasiat-wasiat yang penting itu sangat banyak. Namun kami mencukupkan 10 saja dari wasiat-wasiat tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya bermanfaat bagi kita semua. الوصية الأولى من هذه الوصايا أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وقال بعض السلف التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك والتقوى هي المخرج من كل شيء من الهموم والغموم من المصائب والبلايا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي مخرج من كل شيء من كل أمور الدنيا هموم الدنيا التي تعرض الإنسان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأبي بن كعب رضوان الله عليه قال يا أبي ما التقوى يا أبي ما التقوى قال يا أمير المؤمنين هل مريت بطريق فيه شوك قال نعم قال ماذا فعلت قال شمرت واجتهدت أي رفعت ثوبي وكنت حريصا ألا يصيبني هذا الشوك ويوجعني قال فتلك هي التقوى ألا تجتنب المعاصي قال الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى واصنع كماشي فوق أرض الشوك يصنع أو يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هذه الجبال العظام من الحصى الصغير هذه هي الوصية الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى Wasiatku yang pertama adalah takwa Allah. kami wasiatkan kepada antum semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa adalah menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian dari as-salaf ketika menyebutkan makna taqwa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu menjalankan perintahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu meninggalkan segala larangannya. Taqwa merupakan obat dari segala sesuatu. Taqwa merupakan solusi dari segala sesuatu, dari kesedihan, dari musibah, dari kepelikan-kepelikan permasalahan hidup. Semua itu akan sirna dengan taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar, solusi dari segala sesuatu yang dihadapinya. Berbagai permasalahan yang dihadapinya, berbagai kesulitan yang dihadapinya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk masing-masingnya jalan keluar bagi hamba yang bertakwa tersebut. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari pernah berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Ubay, mat taqwa?" Wahai Ubay, apa yang dimaksud dengan takwa? Sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau pernah melalui sebuah jalan yang banyak durinya, yang banyak gangguan padanya?" Qala na'am, ya, aku pernah melalui jalan yang seperti itu. Qala madza fa'alt? Sahabat Ubay berkata, apa yang engkau lakukan di saat engkau melalui jalan yang seperti itu? Qala syammartu wa rafa'tu. Sahabat Umar berkata, aku mengangkat pakaianku dan aku berusaha menghindarkan diriku dari berbagai gangguan yang ada di jalan tersebut. Maka sahabat Ubay radhiyallahu anhu berkata, maka itulah takwa, yaitu engkau berupaya untuk menghindarkan dirimu, untuk menjauhkan dirimu dari berbagai kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan kepada Allah itu ibarat gangguan-gangguan yang ada di jalan, ibarat dur yang menghalangi jalan. Maka seorang yang bertakwa akan berusaha menjauhkan dirinya, menghindarkan dirinya dari berbagai kemaksiatan tersebut. Salah seorang penyair pernah berkata, "Khallid dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzaka tuqa." Tinggalkanlah berbagai dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Itulah sesungguhnya ketakwaan. Perbuatlah, lakukanlah seperti seorang yang berjalan di atas jalan yang berduri. Dia akan senantiasa menghindarkan dirinya dari duri-duri tersebut. Dia akan berupaya untuk berhati-hati agar selamat dari duri-duri tersebut. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah engkau meremehkan sesuatu yang kecil. Janganlah engkau remehkan dosa-dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa. Ketahuilah, gunung yang besar itu berasal dari hasa, dari bebatuan yang kecil. Al-wasiyah tsaniyah, أوصيكم بالاستقامة أي الاستقامة على الدين. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والاستقامة على الدين ألا تزيد فيه وألا تنقص منه. من فضل الله عليك أنك من أهل السنة والجماعة، من فضل الله عليك أن وفقك لهذا الدين. انظروا حولكم في البلاد، هناك من يعبد الفار، وهناك من يعبد الأوثان، وهناك من يعبد البقر، وهناك من يعبد بعضهم بعضا، وأنت وفقت لعبادة الله، وفقت لدين الله، وفقت لهذا المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة. فاستقم على هذا المنهج بلا زيادة ولا نقصان. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، علمني شيئا لا أسأل أحد بعدك أبدا. فقاله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، يعني تمسكت بالدين، ثم استقم، استقم على هذا الدين الذي التزمت به. نعم. وصيتكم yang kedua، kami wasiatkan kepada antum sekalian untuk senantiasa istiqamah di atas agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: fastaqim kama umirta. Allah perintahkan Rasulnya yang mulia, maka hendaknya kamu istiqamah sebagaimana engkau diperintah untuk istiqamah. Dan perintah kepada Rasul untuk istiqamah merupakan perintah bagi umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim: ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua agar kita senantiasa memohon kepadanya, memohon as-siratal mustaqim, agar dimudahkan untuk menempuh jalan yang lurus dalam kehidupan ini. Menempuh jalan yang lurus dalam menjalankan agama yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan al-istiqamah ala din, istiqamah di atas agama ini, yaitu dengan dua cara: tidak menambahi apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua tidak menguranginya, benar-benar menjalankannya sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu merupakan karunia yang besar yang Allah karuniakan kepada antum semua, bahwa antum Allah mudahkan termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berupaya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersatu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada antum semua, termasuk dari pemeluk agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di sekeliling antum sekalian, di antara mereka ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah sekian mereka, sebahagian yang lainnya menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah, beragama dengan selain agama Islam. Sungguh semua ini merupakan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada antum semua. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan antum untuk menjadi pemeluk agama Islam. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan antum semua untuk berada di atas manhaj yang lurus, manhaj yang benar, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Maka dari itu, hendaknya antum semua dan kita semua berupaya untuk istiqamah di atas apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang lelaki dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Qul amantu billah thumma istaqim." Ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah di atas itu semua. الوصية الثالثة أوصيكم بالنصح فيما بينكم، من رأى من أخيه تقصيرا فلينصح، والنصيحة تكون بينه وبين أخيه ليست علانية أمام الملأ. كما قال الشافعي رحمه الله: من نصح أخاه سرا فقد نصحه، ومن نصح علانية فقد فضحه. فالمسلم إذا رأى من أخيه خطأ من الأخطاء ينبغي عليه أن ينصحه. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالت المداري: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله وإلى رسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير ابن عبد الله البجلي رضوان الله عليه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، والنصح من النصوح وهو التصفية. تقول: نصحت العسل أي صفيته، فالنصيحة هي الصافية باللين لكي يقبل منك النصح. Wasiatku yang ketiga, kami wasiatkan kepada antum sekalian untuk senantiasa nasihat menasihati di antara antum sekalian. Manakala ada saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan, maka hendaknya diberikan nasihat kepada saudara tersebut dengan harapan ketika kita terjatuh dalam kesalahan pula, maka saudara tersebut bisa memberikan nasihat kepada kita. Nasihat menasihati di antara kita merupakan sesuatu yang besar dalam kehidupan ini. Tentunya ketika terjadi kesalahan pada saudara kita, maka hendaknya nasihat tersebut disampaikan secara pribadi, disampaikan secara khusus kepadanya, tidak kemudian disampaikan di tengah-tengah halayak ramai, tidak kemudian dibeberkan kesalahan-kesalahannya di halayak ramai. Akan tetapi, jika benar-benar ingin menasihati, nasihatilah dengan cara yang baik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Man nasaha akhahu sirran faqad nasaha, wa man nasahu 'alaniyatan faqad fadhaha." Barang siapa yang menasihati saudaranya secara sendiri, secara khusus, maka berarti dia benar-benar telah memberikan nasihat kepadanya. Namun, jika menasihatinya di hadapan orang banyak, maka sungguh dia menjatuhkan orang tersebut di hadapan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah." Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Kepada siapakah nasihat wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Nasihat itu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada masing-masing individu kaum muslimin." Sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kami telah berbaiat, telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa siap mendengarkan apa yang beliau ucapkan dan mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat kepada setiap muslim." Adapun makna nasihat, an-nusih, maknanya adalah at-tasfiyah, membersihkan. Secara bahasa, an-nasihah maknanya adalah at-tasfiyah. At-tasfiyah, membersihkan sesuatu, membersihkan kotoran-kotoran pada sesuatu. Sebagaimana seorang yang membersihkan kotoran dari madu, maka seperti itulah sesungguhnya makna yang terkandung pada nasihat. Membersihkan kotoran-kotoran, berbagai kekurangan-kekurangan pada saudara kita dengan memberikan nasihat-nasihat dan wejangan agar kotoran-kotoran tersebut, kemungkaran-kemungkaran tersebut, kejelekan-kejelekan tersebut terjauhkan dari saudara kita itu. Sehingga an-nushu, pemberian nasihat, hendaknya dilakukan dengan cara yang lembut. Hendaknya dikedepankan kelemah lembutan dan sikap santun yang baik. الوصية الرابعة: أوصيكم بالحرص على الإخوة الإسلامية. أنتم بالإسلام أصبحتم إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فأخوة الإسلام من أعظم ما من الله به عليكم، فينبغي للمسلم أن يلتمس العذر لأخيه، وأن يحسن الظن بأخيه، ولا يظن ظن السوء بأخيه، فإن المسلم مع إخوانه يشعر بقوة، وبدون إخوانه يشعر بضعف. لو أن مسلما في بلاد كلها نصارى، أو بلاد كلها يهود، أو بلاد كلها بوذا، كيف يشعر وهو لوحده؟ يخاف أن يظهر دينه. لكن إذا كان بين إخوان المسلمين يشعر بعزة وفخر وهيبة وقوة. فاحمدوا الله على نعمة الأخوة الإسلامية. Wasiatku yang keempat, kami wasiatkan kepada antum sekalian untuk berupaya menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Islam inilah antum semua bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian semua dengan nikmatul Islam akhirnya menjadi saudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Oleh karena itu, ukhuwatul Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga sudah sepatutnya manakala terjadi kesalahan pada saudara kita untuk berupaya mencari uzur dari apa yang dia lakukan. Untuk berupaya berbaik sangka terhadap apa yang ia lakukan dan menjauhkan diri dari su'udzan, dari berburuk prasangka. Karena ketahuilah, seorang muslim akan menjadi kuat dengan muslim yang lainnya. Seorang muslim akan menjadi kuat ketika berada di tengah-tengah muslim yang lainnya. Berbeda ketika seorang muslim hidup sendirian, jauh dari saudara-saudaranya seislam, maka dia akan tampak lemah. Hal ini bisa kita pahami dengan baik manakala diibaratkan seorang muslim hidup di tengah masyarakat yang mayoritasnya adalah Yahudi, atau mayoritasnya adalah Nasara, atau mayoritasnya adalah orang-orang Buddha dan yang semisalnya. Maka tentu ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang kafir tersebut, merasakan kecemasan, merasa takut, merasa lemah, berbeda ketika seorang muslim hidup di tengah-tengah saudaranya se-Islam. Hidup di tengah-tengah kaum muslimin akan terasa kuat, akan terasa aman, akan terasa tentram. Demikianlah pentingnya ukhuwah Islamiyah. Demikian pula, demikianlah pentingnya bagi kita semua untuk menjaga ukhuwah di antara kita semua. Al-wasiyah al-khamsah أوصيكم بالسمع والطاعة لولاة أموركم، وهذا أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أوصيكم بالسمع والطاعة لولاة أموركم، فإن هذا أمر أمرنا الله به سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أولي الأمر الأمراء. رواه ابن أبي شيبة بإسناد. أولي الأمر الأمراء أي الحكام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كزبيبة. عليك بالسمع والطاعة في المعروف. إن كان الحاكم مسلم فأنت تتقرب إلى الله بطاعتك لحاكمك، وإن كان الحاكم كافر فأنت تطيعه حتى تبعد المفسدة عنك، درء المفسدة. فذلك أيها الأخوة يجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا لولاة أموركم. Wasiatku yang kelima, kami wasiatkan kepada antum semua untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, karena sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada pemerintah merupakan permasalahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kalian semua kepada ulil amri minkum, ulil amri di antara kalian. Sahabat Abu Hurairah berkata, yang dimaksud dengan ulil amri adalah al-umara, pemerintah kalian, pemimpin kalian. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah rahimahullahu taala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda: "Isma'u wa ati'u." Dengarlah dan taatilah oleh kalian pemimpin kalian. "Walau ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi." Walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak dari negeri Habasyah, seakan kepalanya buah anggur, seakan kepalanya seperti kepala kismis, seperti kismis, sebagai kiasan bahwa fisiknya kurang bagus, maka taatlah kepadanya. Itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tentunya ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal kebaikan, semua itu harus kita berikan ketaatan kepadanya. dan apabila memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut tidak boleh untuk ditaati. Ketika pemimpin kita seorang muslim, maka kita harus berupaya bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ketaatan tersebut. Ketaatan demi ketaatan dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila pemimpin tersebut adalah pemimpin yang kafir, maka berupaya untuk menjalankan ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam rangka untuk menghindari mafsadah, keburukan atau kejelekan yang keluar darinya.